Mitra bisnis, Kontan menulis, pemerintah sedang menyusun aturan baru bagi pabrik-pabrik dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan. Nantinya aturan tersebut akan mewajibkan pabrik menggunakan bahan baku, desain produk, dan juga teknologi yang ramah lingkungan. Di sisi lain, saat ini teknologi ramah lingkungan masih relatif mahal, sehingga dikhawatirkan tidak semua pengusaha akan mampu menerapkan aturan tersebut. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Sekjen Inaplus, Fajar Budiono. Pak Fajar, bagaimana Bapak melihat hal ini? Sebenarnya masalah Go Green itu masalah kitanya gimana, habit kita. Sebenarnya kita tuh buang sampahnya bagaimana. Kalau dari sisi proses pembuatan plastik, semuanya udah mengikuti standar Go Green. Bahkan kita sudah ada yang beberapa pabrik petrokimia yang dapat green industry. Bukan masalah. Yang diributkan masalah sampah plastik itu, kita sudah ada plastik yang degradable. Cuman masyarakat siap nggak untuk menggunakan plastik degradable tadi? Karena itu kan harganya lebih mahal. Pertama, kedua juga perencanaannya. Dia mau pakai kira-kira mau nyimpen berapa lama? Kalau misalkan setahun, nah harus dihitung bener tuh. Setahun sudah dipakai belum? Kalau setahun nggak dipakai, bisa hancur duluan nanti, Pak. Berarti industri plastik kita sudah mampu memproduksi plastik yang cepat terurai? Sudah mampu. Kita sudah ada beberapa yang dapat green sertifikat, cuman memang butuh planning perencanaan yang udah matang antara si pengguna sama produsennya. Sekarang kita kampanye sekarang itu kita mau mengarah, sekarang kan kampanyenya itu don't use plastik, itu don't waste plastik. Kalau don't waste plastik itu, selama plastik itu dibuang dengan benar, itu pasti nanti akan dikumpulin lagi sama pemulung, akan direcycle lagi, dicampur dengan bahan plastik yang baru, jadi produk-produk yang bisa dimasarkan kita, kayak kursi, kayak barang-barang furniture, barang-barang yang lain itu. Dan di industri recycle plastik ini tenaga kerja yang terserap itu 100 ribu lebih. Dan ini juga cukup survive di tengah krisis ini. Pada prinsipnya, plastik yang bisa hancur sendiri, kita sudah bisa bikin, Pak. Jadi plastik itu kita tambahkan di prosesnya suatu bahan tertentu. Jadi nanti kalau kita buang di tanah, dalam kurun waktu setahun atau dua tahun, tergantung permintaan, plastik ini nanti akan terdegradasi menjadi seperti pasir. Itu sudah ada, Pak. Mau besar, mau tebal, itu tinggal kita atur aja permintaannya kayak apa. Bisa hancur. Dan itu memang ada tambahan kos sedikit. Bagaimana dari sisi pasarnya? Apakah konsumen kita sudah dapat menerima produk plastik seperti itu? Kayaknya belum bisa, karena kan tuh ada tambahan cost ya. Jadi orang pasti concernnya di harga dulu kan orang. Kalau kita katakanlah kita jual plastik itu 2.000, sementara plastik yang biasa 1.500, orang pasti akan milih yang 1.500. Itu karakter masyarakat kita. Jadi perlu edukasi ke masyarakat juga ya, Pak, agar industri ramah lingkungan dapat berjalan. Edukasinya ke masyarakat sama aturannya dari pemerintah kayak apa yang itu. Aturannya yang disosialisasikan, masyarakat sudah siap, industri dari sekarang sudah siap, nggak ada masalah. Demikian Sekjen Inaplus, Fajar Budiono. Saya Kiki Wijaya.